Qala fama amilta fiha? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fin nar. Akhrajahu Muslimun wa Ahmadun wa Nasa'i. Hadis ini sahih, disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Shahih Al-Jami' Al-Mishkah dan As-Silsilah As-Sahihah. Walhamdulillah. Maka kita bisa baca penjelasan dari hadis yang mulia ini. Yang jelas rawil hadis dijelaskan oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Taqaddamat tarjamatuhu fi syarh al-hadis raqam 11. Biografi tentang sahabat hadis ini, yaitu sahabat Abu Hurairah, telah dijelaskan pada hadis yang ke-11. Maka kita baca maknanya langsung tanpa membaca biografi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Nah, secara ringkas, sahabat Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak riwayatnya dari Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam tempo yang singkat bersahabat dengan Rasul, tapi bisa menyerap, menghafal banyak ilmu. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan dari Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tidak setiap orang yang berangan bisa mendapatkan keutamaan itu. Kita senantiasa meminta keutamaan itu dari Allah Azza wa Jalla. Kita baca hadis yang mulia ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul bersabda, inna awwalan nasi yuqdha yaumal qiyamati alaihi, sesungguhnya manusia pertama yang akan diadili pada hari kiamat nanti adalah, kata Syekh Rabi di sini menjelaskan, kita baca al-mufradat, yuqdha alaihi maksudnya adalah yuhakam wa yuhasab. Arti yuqdha alaihi adalah dihakimi pada hari kiamat nanti dan diadili serta diperhitungkan amalannya, dihisab, ditimbang amalannya, mana yang berat, amal kebaikan ataukah amal keburukan. Di situ semua manusia akan mengalaminya. Nah, termasuk yang dikisahkan dalam hadis ini ada 3 golongan, semuanya beramal kebaikan tapi semuanya diseret dan dilempar ke dalam api neraka wal iyadzu billah. Gambaran yang disebutkan dalam hadis, orang pertama adalah rajulun, seorang laki-laki. Ustushhida, ia mati syahid. Secara penampakan dilihat oleh manusia orangnya mati syahid, bertempur berjihad di jalan Allah. Mati meninggal di jalan Allah. Maka hukumnya apa ini? Secara zahir, oh, orang itu mati syahid, mati di medan jihad. Zahirnya seperti itu. Namun ternyata pada hari kiamat Rasul mengabarkan orangnya masuk neraka. Kita baca arti dari ustushid. Qala Syekh Rabi hafizahullah, nala syahadata fima yabdulin nas annahu qutila fi sabilillah. Yang dimaksud mati syahid di sini, yang mendapat gelar mati syahid, gelar syahid. Fima yabdulinas, sesuai dengan yang dilihat oleh manusia, ia terbunuh, kutila, itu terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla. Karena setiap yang terbunuh di jalan Allah, zahir penampakannya adalah mati syahid. Nah, terlepas dari rahasia hatinya, niat yang tidak lurus, itu akan dihisab pada hari kiamat sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Sebagian orang yang tidak beruntung padahal mati syahid, mati syahid, tapi ternyata pada hari kiamat diazab, dilempar ke dalam api neraka. Wallahi a'lam. Fa'utiya bihi, maka dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa'utiya bihi, orang ini pun didatangkan untuk dihakimi dan diadili. Fa'arrafahu ni'amah, kemudian diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia. Fa'arafa, ia pun mengenalinya. Itu sebagai kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Qala fama amilta fiha, maka Allah bertanya kepada orang ini, fama amilta fiha, amalan apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Kamu gunakan untuk apa kesempatan dan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada dirimu? Orang ini menjawab, qala qataltu fika hatta tushhitu. Orang ini menjawab, ya Allah, aku berperang semata-mata karena engkau. Nah, ini yang dipaparkan pada hari kiamat. Sehingga aku pun mati syahid. Namun Allah tahu rahasia hatinya di dunia saat itu. Nah, qala kadzabta, engkau dusta, kata Allah. Bayangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala didustakan. Allah Maha tahu apa isi hati seseorang ketika beramal saleh. Maka di sini secara tidak langsung sebagai hal yang mengingatkan kita untuk senantiasa meluruskan niat kita dalam setiap amalan. Amalan-amalan yang besar ataupun yang kecil, kita luruskan niat kita. Kita murnikan apa yang kita lakukan berupa amalan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai bernasib seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama orang yang berjihad, nanti yang kedua orang yang menimba ilmu agama, talabul ilmi. Nanti yang ketiga adalah orang yang berinfak, bersedekah, namun toh apa yang mereka lakukan sia-sia. Gara-gara niat yang tidak lurus, gara-gara niat yang tidak ikhlas lillahi ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila. Allah paparkan kenyataan yang terjadi saat itu. Kamu ketika berperang adalah karena ingin dikatakan oleh manusia seorang pemberani, orang yang gagah berani berperang di medan jihad sampai kamu terbunuh. Caranya benar apa salah? Caranya benar sudah. Berperang di jalan Allah sampai dikatakan mati syahid, namun ternyata niatnya keliru. Maka di sini sekali lagi kita ingatkan seperti apa yang diingatkan oleh para ulama. Perhatikan dua syarat diterimanya sebuah amalan. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas lillahi ta'ala. Murnikan amalan yang kita lakukan ini untuk Allah. Murni. Tidak ada tendensi apapun. Kemudian yang kedua adalah mutaba'atul rasul, mengikuti bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi amalannya jihad, sudah benar sesuai bimbingan Rasul misalnya, namun ternyata niatnya salah. Niatnya ingin dianggap sebagai seorang pemberani. Maka ketika meninggal, padahal nyawa taruhannya, harta sebagai taruhan, harta dan nyawa, mati. Walhasil ia pun mendapatkan kerugian yang besar pada hari kiamat, karena ia diseret oleh malaikat. Dikatakan tuma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan kepada malaikat agar menyeret orang itu, diseret sedemikian rupa. Seret ini kalau bahasanya suhiba, suhiba itu diseret. Qala Syekh Rabi, makna dari suhiba adalah jurra mabduhan, mabtuhan ala batnihi wa wajhi bi'unfin wa syiddatin ihanatan lahu. Jadi makna diseret ini kepalanya di bawah, diseret kepala di bawah, apa ini namanya, telungkup ya. Diseret. Tidak dengan rahmat, tidak dengan penuh kasih sayang, tapi dengan unfin. Unfin itu artinya keras, kejam, bengis. Malaikat penjaga neraka ini, jangan seperti penjaga surga, beda. Penjaga neraka digambarkan keras, bengis, dan kejam. Diseretlah orang ini. Fa'ul qiyya finnar, dilemparlah orang itu ke dalam api neraka. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari azab api neraka. Ihanatan lahu, dia diseret sedemikian rupa sebagai bentuk penghinaan bagi orang tersebut karena beramal bukan karena Allah Azza wa Jalla. Kata ulqiya artinya qudhifa wa rumiya finnar. Ulqiya artinya dilempar, sama ulqiya, qudhifa, rumiya, namanya sinonim. Sinonim kata yang beda bunyinya tapi maknanya ya sama, satu. Dilempar ke dalam api neraka. Demikianlah nasib penduduk neraka. Dihinakan. Syarat masuknya tidak dipersilahkan. Monggo Pak silakan masuk neraka. Tidak seperti itu. Dilempar. Ihanatan lahu. Dan setiap penduduk neraka seperti itu gambarannya. Dalam Al-Quran disebutkan kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dilempar sekelompok orang penduduk neraka ke dalam neraka. Nah, ulqiya sama. Dalam Al-Quran pun digambarkan penduduk neraka itu dilempar masuknya sebagai bentuk penghinaan bagi mereka. Kenapa mereka durhaka ketika hidup di dunia? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini sebetulnya mengingatkan kita. Beruntung kita mendapatkan nasihat-nasihat dari hadis Rasul seperti ini. Mudah-mudahan hati kita ini tergerak untuk beramal soleh sebelum ajal menjemput kita. Karena batas beramal kita ya ajal ini. Atau nanti pada hari kiamat kubro. Tentu itu jauh, kita tidak tahu waktunya. Namun yang paling dekat ini, ajal kita ini. Kita tidak ada yang tahu dari kita kapan ajal kita menjemput. Batas akhir kita beramal soleh. Mari kita tingkatkan amal soleh kita, ketaatan kita kepada Allah. Di samping caranya sesuai dengan ajaran Rasul, niatnya juga harus lurus. Niat kita tujukan untuk Allah semata. Kemudian digambarkan orang yang kedua, warajulun ta'alamal ilma wa'allamahu waqara'al qur'ana. Orang yang kedua adalah seorang laki-laki. Ia belajar ilmu agama. Mungkin seperti yang kita lakukan ini, belajar ilmu agama. Wa 'allamahu, bahkan sampai tingkatan mengajarkan. 'Allama, lamnya ditasydid. Itu artinya mengajarkan. 'Allama yu'allimu ta'liman, mengajar, mengajar, mengajar, ta'lim. Qara'a al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Namun sama nasibnya. Gambaran pada saat itu utiya bihi fa'arrafa ni'amah. Didatangkan orang ini, kemudian diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang ia dapatkan. Fa'arrafa, ia pun mengakui itu adalah kenikmatan yang pernah didapatkan di dunia. Qala fama 'amilta fiha. Satu pertanyaan yang sama dengan orang yang pertama tadi. Apa amalan yang kamu lakukan terkait dengan kenikmatan itu? Kamu gunakan untuk apa nikmatnya? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Orang ini menjawab, aku menuntut ilmu, aku belajar, aku pun mengajarkannya. Aku juga membaca Al-Qur'an. Fika itu artinya hanya untukmu ya Allah. Nah, ini dalih yang diucapkan oleh orang itu pada hari kiamat membela diri. Namun sekali lagi Allah dustakan. Qala kadzabta, dusta engkau. Engkau telah berdusta. Karena Allah tahu kenyataannya. Allah alimun bidati sudur. Allah tahu isi hati seseorang, bahkan orang-orang yang tadi disebutkan. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alimun wa qara'tal qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila. Kemudian dikatakan, engkau sebetulnya menuntut ilmu itu untuk dikatakan sebagai seorang alim. Alim ini apa? Orang yang pintar agama. Wa qara'tal qur'an liyuqala huwa qari'un. Kamu baca Quran karena niatan ingin disebut sebagai seorang qari, pembaca Quran yang baik. Qari. Nah, kalau tidak baik mungkin namanya bukan qari yang baca Quran, masih belajar. Kalau qari-qari bahkan tingkatan internasional mungkin sudah masya Allah suaranya bagus dan seterusnya. Faqad qil. Gelar-gelar itu sudah dikatakan oleh manusia. Menyebutmu sebagai seorang alim, menyebutmu sebagai seorang qari, faqad qila. Nah, karena nasibnya sama, diseret fa umira, thumma umira bihi, fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka kemudian diperintahkanlah malaikat-malaikat untuk menyeret orang ini, diseret lagi seret. Kepalanya di bawah dalam rangka menghinakan orang ini, fa ulqiya finnar. Dilemparlah orang ini ke dalam api neraka, wal iyadu billah. Wa rajulun, yang ketiga, wasallahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulli. Berikutnya adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Asnafil mal, kata Syekh Rabi hafizahullah, artinya anwa'ihi, berbagai macam harta benda. Mulai kalau kita lihat sandang pangan papan SPP, itu yang tampak secara garis besar. Sandang baju yang mewah semuanya mungkin ia tahu, ia miliki model-model seluruhnya. Dari atasan bawahan, pangan, makanan yang begitu serba mewah, atau kemudian rumah, atau kendaraan termasuk. Semua yang namanya harta benda dimiliki oleh orang ini. Gambarannya seperti itu. Nah, kemudian apa yang dikatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaq fiha illa anfaqtu fiha lak. Nah, dikatakan aku tidak pernah meninggalkan sedekah, aku juga tidak pernah meninggalkan infak pada jalan yang engkau cintai ya Allah, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Nah, setelah orang ini didatangkan, kemudian diberitahukan kenikmatan-kenikmatan seperti orang pertama dan kedua, orang ini pun mengakuinya, maka ditanya, fama amilta biha, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Maka orang tadi menjawab dengan jawaban tadi, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Aku tak pernah meninggalkan sedekah, aku tak pernah meninggalkan infak di jalan yang engkau cintai ya Allah, kecuali pasti aku infakkan, sedekahkan harta tersebut. Ini alasan yang disampaikan oleh orang itu pada hari kiamat. Namun apa yang terjadi? Lagi-lagi Allah dustakan, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawadun. Kamu lakukan hal itu karena ingin dianggap sebagai seorang dermawan. Jawadun artinya, kata Syekh Rabi, sakhiyun kirim, seorang yang dermawan, pemurah atau murah hati atau apapun sebutannya, suka memberi, suka menolong, menginfakkan hartanya seolah-olah tidak takut miskin. Semua harta mungkin diinfakkan. Nah, kalau ada orang datang sini, semua yang di masjid ini kebagian. Kebagiannya tidak hanya sedikit, tapi mungkin satu bagian yang sangat besar. Jawadun faqad qil, dan gelar itu telah dikatakan oleh manusia. Manusia telah menyebutmu sebagai dermawan. Ini sudah terjadi. Apa yang terjadi nasibnya? Sama dengan orang pertama dan kedua, masuk neraka. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Orang ini pun diseret oleh para malaikat yang diperintahkan Allah. Di atas mukanya ia diseret, kemudian dilempar ke dalam api neraka, wal'iyadu billah. Akhir kisah orang-orang yang tidak mengikhlaskan niatnya dalam beramal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa meluruskan niat-niat kita dalam setiap amalan. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, masih ada sedikit waktu, 5 menit kurang lebih, kita baca al-makna al-ijmali. Inna fi masiri haulai thalatha al-asqiya la ibratan wa dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Pada kisah tiga orang yang celaka tadi, tiga orang yang celaka dengan amalan yang tinggi, amalan yang utama, tapi bisa memasukkan mereka ke dalam api neraka. Nah, di sini ada ibrah, ada pelajaran bagi kita seluruhnya. Wa dzikra, peringatan bagi kita, untuk kita ambil peringatan itu, kita jadikan pelajaran. Jangan sampai kita bernasib sama dengan yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, pelajarannya tadi secara garis besar sudah kita singgung. Apa itu? Luruskan niat. Ini pelajaran paling penting. Liman kana lahu qalbun. Tentunya pelajaran itu bagi orang-orang yang memiliki akal atau hati yang bisa digunakan untuk berpikir. Aw alqa sam'a, yang bisa menggunakan pendengarannya untuk mendengar hadis-hadis seperti ini, hadis-hadis yang menyentuh hati kita untuk segera meluruskan niat kita, hadis-hadis yang mengingatkan kita untuk segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, atau nasihat-nasihat secara umum ataupun terperinci. Wa huwa syahid, dalam keadaan ia masih hidup menyaksikan kehidupan dunia ini, untuk segera mengambil pelajaran dan mengamalkannya dalam kehidupan. Jangan tunggu-tunggu nanti. Ingat, setiap kita diperintah untuk bertaubat kepada Allah. Mungkin di antara kita ada yang pernah terjerumus. Segera kita kembali kepada Allah, bertaubat, luruskan niat dalam setiap amal. Mulai detik ini kita harus memperbaiki seluruh amalan kita. Kalau sudah pernah atau kita sudah lurus niatnya, pertahankan itu sampai titik darah penghabisan, sampai akhir hayat kita. Jangan goyah dengan godaan-godaan dunia. Luruskan niat kita, terus istiqomah di atas itu, dan kemudian ikutilah jalan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam setiap bimbingan amalnya. Ma baluhum wa ma alladhi dahahum. Kira-kira pelajarannya, kenapa dengan mereka ini, dengan tiga golongan atau tiga orang tadi? Malladhi dahahum, apa yang menyebabkan mereka celaka? Apa yang mencelakakan mereka? Ini harus kita ambil pelajaran. Jangan sampai kita bernasib celaka seperti mereka. Bukankah mereka beramal soleh? Yang pertama berjihad fisabilillah, yang kedua menuntut ilmu, membaca Quran, yang ketiga bersedekah, berinfak. Semuanya amal yang luar biasa kemanfaatannya untuk diri dan manusia di sekelilingnya. Tapi toh tidak berguna itu semua. Tetap ada syarat-syarat diterimanya sebuah amalan. Yang tadi kita singgung, ikhlasun niyah wa mutaba'atu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, niat yang lurus untuk Allah. Dan yang kedua adalah mengikuti bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mungkin saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Masih ada beberapa penjelasan dan syarah dari Syekh Rabi Afidahullah, mengingat waktu yang cukup sempit dan kita menunggu waktu berbuka puasa. Kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita baca bisa bermanfaat bagi kita seluruhnya. Wallahul muwafiq. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.